Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fala aqsim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Fala aqsimu la za'idah بالشفق هو الحمرة في الأفق بعد غروب الشمس والليل وما وسق جمع ما دخل عليه من الدواب وغيرها والقمر إذا اتسق اجتمع وتم نوره وذلك في الليالي البيض لتركبن أيها الناس asluhu tarkabunanna hudifat nunur raf'i litawalayil amsali wal wawi littiqa'is sakinain tabaqan an tabaq halan ba'da halin wa huwal mautu summal hayatu wa ma ba'daha min ahwalil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, lanjutkan kitab, kajian kitab Tafsir Al-Jalalain. Kalau dihitung-hitung ini adalah pertemuan ke sekitar 39 ya, dari kajian kitab Tafsir Al-Jalalain. Ayat 16 dari surat Al-Insyiqaq. Fala uqsimu bisyafaq. Taib alfa tidak perlu kita bahas lebih lanjut ya. Tapi di sini alfa, huruf fa di sini dia hakikatnya adalah jawab syarat muqaddar. Ya, jawab syarat muqaddar. Fa di sini fa jawab syarat. Ya, atau rabithah li jawab syarat gitu ya. Jadi ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Fi'il syarat ya fi'il, jawab syarat ya fi'il juga. Yang di sini la uqsimu ya, fi'il jawab syaratnya la uqsimu, tapi ada rabithah yaitu wasithahnya yang mengikat antara jawab, antara fi'il syarat dengan jawab syarat, yaitu fa. Ya, jadi fa di sini kalau mau dibahas dia adalah rabithah li jawab syarat muqaddar. Kenapa muqaddar? Karena fi'il syaratnya enggak terlihat. Tiba-tiba aja berkata fala uqsimu bisyafaq. Yang ditakdirkan adalah idza arafta hadza ya fala uqsimu bisyafaq. Jika engkau mengetahui ini semua ya, mengetahui hal-hal yang telah dibicarakan oleh Allah Ta'ala tadi, maka la uqsimu bisyafaq. Berarti jumlah uqsimu bisyafaq ini jawab syarat. Ya, begitu. Taib, la uqsimu bisyafaq. La, la za'idah. La di sini la za'idah. Sebagaimana ditafsirkan juga dalam jalan lain, surat Al-Qiyamah la za'ila, di sini la za'idah. Ini perlu antum paham di sini, la uqsimu biyaumil qiyamah, fala uqsimu bisyafaq. Ya, jawab wala uqsimu bin nafsil lawamah. Zahirnya kalau kita sebagai kalangan awam menafsirkan secara harfiah atau menerjemahkan secara harfiah, la uqsimu artinya saya, aku tidak bersumpah dengan ini. Tidak la di sini. Ya, gitu. La, la itu bisa untuk la sebagai la nafiah atau la nahiyah. Kalau la nafiah itu bisa bertemu dengan isim dan fi'il. Ya, bisa bertemu dengan isim dan fi'il. Kalau bertemu dengan isim, maka dia la nafiah lil jins. Berarti dinasabkan isim tersebut. Kalau bertemu dengan fi'il, maka ia yang bertemu dengan fi'il mudhari'. Ya tidak. Ya, tidak bertemu dengan fi'il madhi. Misal la dharaba, enggak. Ya. Nanti kan la yadribu, ya kan? Nah, kemudian la bertemu la sebagai nahiyah, melarang. Maka dia bertemu dengan fi'il mudhari' dan menjadi fi'il amr. Dan menjazamkan akhiran fi'il tersebut. Ya, ini bagi yang faham nahwu ya. Taib itu la nafiyah dan la nahiyah. Nah sekarang la yang ada di la uqsimu biyaumil qiyamah. Wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Kemudian fa la uqsimu bis syafaq. Maka la di sini bukan la nafiyah. Bukan la zaidah yang tadi disebutkan. Afwan qul la zaidah. Bukan la nafiyah atau bukan la nafiyah yang tadi kita jabarkan. Melainkan dia disebutkan la. La di sini la zaidah. Nah. Apa ini maksud dengan zaidah? Ya tambahan. Tambahan yang kemudian ada tafsir khusus untuk la ini. Bagaimana? Ada dua kemungkinan atau tiga, tapi kita jabarkan dua kemungkinan di sini. Bahwasanya la di sini adalah la nafiyah. Yang pertama, atau pemahaman kedua, ini juga la nafiyah juga, tapi penafsirannya berbeda. Kita lihat yang pertama. La zaidah di sini kata para ulama, sebagian ulama mengatakan nafiyah li kalamil musyrikin al munkirin lil ba'ts. La uqsimu di sini maknanya tidak seperti yang kalian atau yang mereka fikirkan, tidak seperti yang mereka sangkakan. Seperti kalla atau la di sini seperti kalla, ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Jadi lafal la itu ada jumlah tersendiri, kalimat tersendiri. Uqsimu itu beda lagi. La ini artinya adalah laisal amru kama za'amu. Yaitu tidak seperti yang mereka sangkakan. Tidak seperti yang orang-orang pengingkar kiamat yang mereka sangkakan. Itu maknanya. Fala uqsimu bisyafaq, maka dengan tafsiran pertama tadi, maka tidak seperti yang mereka sangkakan. Aku bersumpah dengan asyafaq, gitu maknanya. Faham di sini? Jadi penafsiran pertama, la uqsimu bisyafaq, tafsiran pertama, maka tidak seperti yang disangkakan orang-orang yang mengingkari hari kiamat itu. Uqsimu bisyafaq, wal laili wa ma wasaq, wal qamar idza tasaq, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Gitu. Anda ulangi, kalau tafsir pertama berarti gini maknanya, maka tidak seperti yang mereka sangkakan. Ya, itu tafsiran fala. Kemudian baru kalimat berikutnya, uqsimu bisyafaq, aku bersumpah dengan syafaq dan juga lail wal mawasaq wal qamar idza tasaq. Kalian akan menjalani halan ba'da halin. Tabaqan an tabaq, yaitu step by step, fase demi fase. Kalian pasti akan mati kemudian dihidupkan kembali. Dan seterusnya. Itu makna, ya, maksud dari tafsiran yang pertama untuk fala. Ini baru menafsirkan lafal la saja. Tafsiran kedua, ya, ini tafsiran yang disebutkan oleh Imam Az-Zamakhsyari Al-Mu'tazili, ya, dalam tafsir Al-Kashaf. Yaitu kata beliau, idkhalu la an-nafiyah, memasukkan la an-nafiyah di sini, la di sini la an-nafiyah juga, ala fi'lil qasam, atas fi'il al-qasam, yaitu uqsimu. Apa kata kerja qasam itu? Apa aqsama yuqsimu, saya bersumpah, aku bersumpah, itu fi'il qasam. Memasukkan huruf la nafiyah sebelum fi'il qasam itu mustafidun fi kalamihim wa asy'arihim. Itu mustafid, yaitu mustafid itu terhampar, mustafid. Indonesia apa mustafid? Kebanjiran. Banyak berserak-serak di kalam orang-orang Arab dan syair-syair mereka. Berserak-serakan itu ngerti enggak maksud berserakan? Nah, berserakan. Betapa banyaknya di kalam-kalam orang Arab dan syair-syair mereka. Faham di sini? Sudah umum, ya sudah biasa. Banyak di kalam orang Arab. Tapi pahami di sini, ikhwan. Nah, di sini kita memahaminya. Enggak ada di terjemahan, enggak ada ini hal kayak gini. Tapi di pemahaman tafsir banyak. La fala uqsimu, di sini la nafiah dipertemukan dengan fi'il qasam namanya. Yaitu uqsimu, aku bersumpah. Kalau dipikir-pikir, sangat tidak perlu ya, untuk mengatakan aku tidak bersumpah dengan hari kiamat. Untuk apa? Enggak usah diomongin, gitu kan harusnya. Maka la uqsimu sini, la nafiah betul, tapi dimasukkan atau dipertemukan dengan fi'il qasam, uqsimu. Maka maknanya adalah, dia bukan untuk menafikan qasam, bukan untuk meniadakan sumpah, bukan. Tapi justru faedahnya adalah taukid al-qasam, yaitu memperkuat sumpah. Jadi justru keberadaan la di sini bukan menafikan, walaupun la aslinya la nafiah, tapi pengadaan la sebelum huruf atau fi'il afwan, fi'il qasam, itu justru tujuannya memperkuat qasam tersebut. Paham di sini? Jadi dua penafsiran ulama mengenai la terus habis itu uqsimu, baik la uqsimu biyaumil qiyamah atau wala uqsimu bin nafsil lawamah atau fala uqsimu bisyafaq. Ya. Ada lagi enggak ayat berikutnya? La uqsimu bihadzal balad, ya. Itu semua tafsirannya rujuk kedua tadi. Ya. Tafsiran para ahli tafsir rujuk kedua tadi, bukan menafikan qasam yang penting. Imma la di sini untuk mengiktirad pemahaman orang-orang musyrik akan hari kebangkitan, yaitu tidak seperti yang dipikirkan orang-orang musyrik itu, ya. Uqsimu bihadzal balad, ya. Atau la yang kedua tadi, kata Az-Zamakhsyari, ini hal yang biasa, lazim, biasa dalam kalam Arab, mereka mengadakan la untuk menguatkan qasam. Ya, begitu. Maka di sini kalau kita lihat betapa besarnya faedah kitab-kitab tafsir dan penjabaran ulama. Oleh karena itu, banyak orang mereka baca Al-Quran hanya dari terjemahan, walaupun insyaAllah juga banyak bisa dipahami juga, karena banyak ayat-ayat yang orang awam pun cukup baca terjemahan paham insyaAllah. Tetapi tidak sedikit juga orang-orang bisa salah dalam menerjemahkan atau memahami terjemahan, atau belum begitu bagus bahasa Arabnya tapi sudah berani menafsirkan begitu saja karena merasa sudah bisa berbahasa Arab. Oleh karena itu, kursus-kursus yang hanya yang penting bahasa Arab dulu, yang penting bahasa Arab saja, terus sudah gitu mencetak lettingan-lettingan atau lulusan-lulusan mahir berbahasa Arab, itu sama sekali tidak cukup untuk bisa bicara agama. Ya, karena dalam bahasa Arab ad-din maknanya apa? Agama. Ya kan? Kemudian Maliki Yawmiddin mereka artikan hari agama. Kemudian ar-ra'aita allazi yukadzibu bid-din, coba lihat orang-orang yang mendustakan agama. Padahal bukan itu ini maksud. Kalau kita merujuk ke kitab tafsir bukan itu. Kemudian perlu pemahaman usul fikih untuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perlu sekali itu, sangat penting dan asasi, usul pemahaman. Maka baru paham bahasa Arab saja tapi tidak belajar usul fikih, maka sangat tidak cukup. Tidak memiliki kapabilitas untuk menerjemahkan Al-Qur'an, apalagi menafsirkannya lebih lanjut, dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Ya, maka jangan sampai orang sudah paham bahasa Arab kemudian menerjemahkan la uqsimu biyaumil qiyamah, aku tidak bersumpah dengan hari kiamat. Ini enggak ada penafsiran kayak gini. Ya enggak? Ini menunjukkan vitalnya, ya, perlu merevitalisasi. Ya. Bahwa kita jangan cuman kadang-kadang jargon kita ini terlalu direalisasikan atau diaplikasikan berlebihan sehingga melupakan manhaj lainnya dalam menuntut ilmu. Ya. Kita bilang yuk kembali ke Al-Quran Sunnah. Tapi antum apa bisa memahami Al-Quran Sunnah tanpa ilmu-ilmu alat? Ya, begitu kan? Kalau bisa ya masya Allah, luar biasa. Dapat ilham dari mana? Tapi kalau enggak bisa maka jangan pernah kita ini para rijal sunnah ya. Kalau ibu-ibunya kan itu urusan rumah tangga lebih dominan. Tapi kita rijal itu jangan sampai kita meremehkan ilmu-ilmu alat dan rincian tafsiran dengan hanya bilang berbekal yang penting saya benar manhajnya, itu enggak cukup. Seseorang bisa fatal kesalahan menafsirkan, dan itu terjadi di media sosial. Ikhwan-ikhwan yang berbicara masalah agama tapi enggak punya kapabilitas cukup di ilmu alat, ya. Kemudian ketika dikoreksi salah, ya enggak apa-apalah saya salah sekali-kali, yang penting kan saya sama-sama bermanhaj salaf. Enggak cukup klaim seperti ini. Melainkan kalau betul-betul bermanhaj salaf, maka ilmu-ilmu seperti ini dan juga aqwalus salaf, ya, itu perlu diperhatikan, ya. Fala uqsimu bisyafaq. Kemudian asyafaq huwa al-humrah fil ufuq. Kemerahan di ufuq ba'da ghurubis syams. Setelah terbenamnya matahari. Itu masih masuk waktu senja. Nah, itu adalah syafaq. Wal laili wama wasaq. Dan demi apa lail? Malam. Dan apa yang wasaq? Wasaqa sama dengan jama'a ma dakhala alaihi minad dawabi wa ghairiha. Jama'a yaitu dhamma, mengumpulkan. Wa ma wasaq dari apa yang terkumpul atau mengumpulkan apa yang masuk di malam tersebut dari binatang-binatang dan selainnya. Ya. Ini sangat umum. Wa ma wasaq. Al-lail bersumpah dengan zaman, masa. Dan juga wa ma wasaq, Allah Ta'ala bersumpah dengan apa yang terkandung pada malam tersebut. Dan yang terkandung pada malam hari semuanya adalah sesuatu yang tersembunyi. Segala sesuatu di malam hari itu sesuatu yang tersembunyi. Betul itu, ya. Sesuatu yang tersembunyi. Walaupun binatang-binatang keluaran, tapi rata-rata binatang malam yang keluar malam hari pasti tersembunyi. Karena gelap. Ya, kecuali mungkin tokek, ya. Tokek ketika keluar malam-malam itu mesti mencari cahaya. Kalau antum amati itu tokek, ya. Tokek itu keluar dari lubang atau sarangnya itu kalau malam-malam mesti mencari bagian yang ada cahayanya atau dekat dengan cahaya sehingga bisa melihat cahaya, mesti gitu biasanya. Ya. Kecuali kalau enggak ada cahaya baru dia di tempatnya. Nah, begitu. Tapi ala kulli hal, wa ma wasaq, yaitu apa yang tersembunyi di malam-malam hari dari binatang dan selain binatang. Wal qamari idza tasaq. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan suatu makhluk yang ada di malam hari, dominan terlihat di malam hari, yaitu al-qamar. Ya, wa idza tasaq, yaitu idza ijtama'a wa tamma nuruhu wa dzalika fil layalil bidh. Ketika ittasaqo yaitu ijtama'a, berkumpul dan sempurna cahayanya. Dan hal tersebut terjadi kapan? Terjadi di malam-malam bidh. Pertengahan bulan kan? Ya. Kemudian setelah tadi Allah Ta'ala bersumpah dengan empat hal tersebut, ya. Asy-syafaq, kemudian al-lail. Taib, asy-syafaq. Ketika terjadinya syafaq itu kan ba'da ghurubis syams, setelah terbenamnya matahari. Maka ketika itu sudah masuk lail, bukan? Masuk lail. Jadi kita lihat di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan empat hal yang semuanya di malam hari. Pertama, bersumpah dengan syafaqnya. Yaitu keadaan kondisi apa merahnya langit di ufuk di ujung sana. Ya kan? Satu itu. Kemudian bersumpah dengan zaman tersebut yaitu malam. Yang dimulai dari maghrib sampai azan subuh. Menjelang azan subuh. Ketiga bersumpah dengan segala sesuatu yang ada pada malam hari itu. Ya. Di zaman malam itu. Tiga. Dan yang keempat bersumpah dengan sesuatu yang menjadi primadona malam. Yaitu bulan. Ya. Lalu apa? Jawab al-qasamnya, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Tarkabunna ayuhan nas. Yaitu asluhu tarkabunanna, hudhifat nunur raf'i litawalil amthal. Hudhifat di sini dihapus nun ar-raf' li nunur raf' di sini berarti nun ia menunjukkan fa'ilnya kalian, ya. Litawalil amthal. Anda enggak ngerti ini tahun 1900. Untuk apa? Sahih. Ahsan, sahih. Betul-betul ahsan ta, Syekh Abu Dzaifah. Ahsan. Bertemu dengan nun semisal latar kabun gitu kan? Latar kabun di sini gimana? Latarkabunanna, ya. Iya betul, karena aslinya tarkabuna, karena di ini jamak ya, latarkabuna. Kemudian ditambah dengan nun taukid yang musyaddadah, thaqilah, ya kan? Nun taukid thaqilah itu ditasdidkan. Jadi ada nun taukid khafifah, nun taukid thaqilah. Nah, latarkabunanna asli gitu. Tapi kemudian nun fa'ilnya, nun rafa'nya di mahdhuf litawalli al-amsal. Sahih, karena yang semisal itu berurutan, jadi dihapus aja. Apakah penghapusan ini bersifat lazimah, bersifat wajibah? Tidak. Atau wajib? Tidak, tidak wajib. Boleh antum bilang latarkabunanna kalau di kalimat biasa. Kalau di Al-Quran, ya karena ini yang diriwayatkan, maka khalas. Bicarakan latarkabunna. Ya, gitu. Wal waw liltiqa'is sakinain. Dan juga waw di sini dihadzaf. Aslinya latarkabuna. Ya, waw dan nun dihadzaf. Maka enggak perlu kita bilang latarkabunna. Kenapa? Karena wawnya sukun. Kemudian bertemu dengan nun double yang juga awalnya sukun, keduanya fathah. Maka latarkabunna. Itu enggak perlu, melainkan latarkabunna. Gitu ya, wallahu alam. Tabaqan an tabaq, halan ba'da hal. Nah, di sini halan ba'da hal ini adalah tafsir nabawi aslinya, ya. Halan ba'da hal ini tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam sebuah riwayat, ya. Sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas, ya. Latarkabunna tabaqan an tabaq, yakni halan ba'da hal. Kalian akan mengalami fase demi fase, ya, ini maknanya keadaan demi keadaan. Ini tafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke? Fahami dulu ini. Ada istilah namanya tafsir nabawi, ya. Tafsir nabawi yaitu penafsiran yang langsung ditafsirkan oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti benar enggak? Pasti benar yang ini. Tapi ada tafsir bisunnah. Ini juga ada istilah tafsir bisunnah. Ini istilah lebih global lagi. Jadi kalau tafsir Al-Quran bisunnah itu ada dua model, yaitu tafsir nabawi atau tafsir mujtahid bisunnatin Nabi SAW. Kedua hal tersebut beda. Kalau tafsir nabawi, Nabi langsung yang menafsirkannya, maka ini sifatnya jelas qat'i, tafsiran dari Nabi SAW langsung, ya, pasti benar. Tapi kalau misalnya tafsir seseorang menafsirkan Al-Quran dengan mengintegrasikan dengan sunnah, itu pasti benar enggak? Hah? Belum tentu benar. Tergantung dengan istinbat dia benar apa enggak pengaitannya. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditafsirkan makna ayat ini adalah sebagaimana kata Nabi SAW, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawabun, ya. Oh, antum ketika melihat sesuai sunnah ini. Paham enggak di sini maksudnya? Paham enggak di sini? Misalnya Nabi bilang, qul a'udzu bi rabbin nas. Ana ustadznya, antum muqallidnya. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Kemudian ana menafsirkan bahwasanya manusia yang dimaksud adalah manusia yang bertanggung jawab. Ya. Karena Nabi SAW berkata kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun, kemudian habis itu lafalnya gimana? Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, begitu ya tepatnya insyaallah. Setiap kalian manusia adalah memiliki tanggung jawab dan seterusnya, ya. Antum kemudian bilang, wah, ini baru ustaz sesuai sunnah nih, karena menafsirkan Al-Quran dengan sunnah, dan itu derajat tafsiran yang kedua tertinggi setelah tafsir dengan Al-Quran, ya kan? Sesuai sunnah gak? Apa yang dimaksud sesuai sunnah? Mengikuti tafsiran, mengikuti Nabi SAW, mengikuti hadis Nabi SAW. Betul ini memang pakai hadis Nabi, tetapi tidak cukup, ya, dengan berdalih ini tafsirannya dengan hadis Nabi SAW. Ditaburkan kemudian 5 hadis Nabi SAW menafsirkan ayat tersebut, tapi enggak ada nyambungnya atau salah sambung. Ya, maka ini ya batil jadinya kan? Ijtihad yang batil, kalau dia enggak punya alatnya dosa dia. Nah, taib. Ini berarti bahwasanya label sesuai sunnah itu belum cukup, kecuali kalau dideteksi benar atau enggak dia. Ya. Kadang-kadang kita ini terlalu melampaui hanya dengan jargon ini ustaz sesuai sunnah. Tapi ketika tidak punya kapabilitas yang dia bicarakan, enggak apa-apalah yang penting sesuai sunnah. Paham di sini? Syarat mengambil ilmu dari seseorang bukan hanya ustaz sesuai sunnah saja. Tetapi ustaz tersebut memang punya ilmu akan apa yang dibicarakan. Kalau enggak punya pemahaman sama sekali, misal tentang, misal jual beli, hanya tentang tazkiyatun nufus saja, maka bicara tazkiyatun nufus. Sehingga kalau misalnya ustaz ini yang memang enggak punya pemahaman tentang jual beli, kemudian ngajar tentang jual beli, maka antum enggak boleh ikut. Paham di sini ya? Sedangkan kita ini sekarang prinsipnya masih terlalu global sekali. Yang penting sesuai sunnah. Mau ustaz ini bicara apa, karena dia sesuai sunnah, maka insya Allah benar. Enggak gitu juga. Bisa jadi batil kita ngomong, gitu kan? Enggak punya pahaman tentang mustalah hadis. Karena ustaz sesuai sunnah ini lulusan pesantren, bukan lulusan pesantren misalnya. Cuman ya otodidak dan lulusan apa guru apa mungkin guru di pesantren yang masyhur misalnya. Karena sering ngaji sama ustaznya, apalagi ustaz kibar, maka ayo kita undang bicara tentang masalah misal politik Islam. Ya. Padahal ustaz ini enggak tahu tentang politik Islam. Tapi ya udahlah, yang penting kan ustaznya sesuai sunnah. Ah, ini salah juga. Jadi ketersesuaian dengan sunnah itu harus dicocokkan juga dengan kapabilitas yang dibicarakan. Jadi gitu ya. Begitu ikhwan sekalian. Nah, oke, jadi ada tafsir Nabawi. Tafsir Nabawi langsung Nabi menafsirkan, oke? Itu sifatnya wahyu, ya. Kalaupun ijtihadnya Nabi SAW, maka ya semanzilah kita katakan itu tetap dalam manzilah wahyu. Karena pasti benar, enggak dengan hawa nafsu. Tapi selesai itu ya, ini pahami baik-baik. Tobaqon an tobaq halan ba'da hal, itu tafsiran siapa aslinya? Tafsiran Nabi langsung ya. Taib. Sekarang tobaqon an tobaq, yaitu fase demi fase ditafsirkan oleh Nabi, keadaan demi keadaan. Nah, apakah kalimat keadaan demi keadaan butuh tafsiran lagi? Butuh tafsiran lagi, ya kan? Maka ditafsirkan di sini maksudnya keadaan demi keadaan yang dikatakan Nabi ya SAW adalah wa huwa al-mautu thumma al-hayatu wa ma ba'daha min ahwal al-qiyamah. Kematian, kemudian kehidupan, dan apa yang setelahnya dari keadaan-keadaan di hari kiamat. Faham di sini, ikhwan? Pak Niman, masya Allah. Pak Niman, jangan terlalu khusyuk lah, ya. Kalau bisa baca doa dulu Pak Niman, ya. Wa huwa al-mautu thumma al-hayat wa ma ba'daha min ahwal qiyamah. Ini tafsiran bukan? Tafsiran. Kalimat al-mautu thumma al-hayat wa ma ba'daha min ahwal qiyamah ini menafsirkan kalimat apa? Halan ba'da halin. Jadi sudah ditafsirkan oleh Nabi, kemudian ditafsirkan lagi oleh mujtahid. Paham di sini ya? Gitu. Jadi ada dua tafsiran di sini. Tafsiran pertama tafsir Nabawi. Tafsiran kedua menafsirkan tafsir Nabawi, tafsir ijtihadi. Gitu ya? Fahami itu baik-baik. Ketika kita tahu ini halan ba'da halin, itu tafsir dari Nabi SAW. Karena kata Nabi SAW di Sahih Bukhari. Kemudian karena masih global kalimatnya Nabi SAW atau mujmal yang mungkin kurang difahami orang-orang, maka ditafsirkan lagi oleh para ulama. Ya begitu ya. Latar kabun natobakon antobak. Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan segala makhluknya itu yang tadi disebutkan, bahwasanya kalian akan mengalami fase-fase tersebut. Maka yakinlah. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Tafadhol. Fama lahum ayil kuffari la yu'minuna ay ayyu mani'in lahum minal imani ay aw ayyu hajjatin. Haji apa? Haji ya? Hujjat. Ayyu hujjatin? Aw ayyu hujjatin lahum fi tarkihi ma'a wujudi barahinihi. Wama lahum idha kuri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Yakhda'una bi ay yu'minu bihi li'ijazihi balil ladzina kafaru yukadzibun bil ba'thi wa ghairihi wallahu a'lamu bima yu'un yajma'una fi suhufihim minal kufri wat takdzibi wa a'malis su' fabashirhum akhbirhum bi'adzabin alim mu'allim. Mu'lim. Fabashirhum akhbirhum bi'adabin alim mu'lim illa lakin alladhina amanu wa amilu salihati lahum ajrun ghairu mamnun ghairu maktu'in wala mangkusin wala yamunnu bihi alaihim. Taib. Fama lahum ay al-kuffar, maka apa yang mencegah mereka untuk tidak beriman? La ay ayyu mani'in lahum minal iman, apa pencegah untuk mereka daripada beriman? Au ayyu hujjatin lahum fi tarkihi ma'a wujudi barahinihi, atau hujjah apa lagi untuk mereka ya untuk tidak beriman dalam meninggalkan keimanan padahal sudah wujud adanya apa, sudah ada apa, barahin. Barahin itu dalil-dalil atau hujjah yang jelas. Tapi kok mereka tetap tidak mau beriman. Kemudian tingkah mereka juga, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, dan jika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an la yasjudun. Nah, di sini tafsirkan la yasjudun la yakhdu'una bi an yu'minu bihi li'ijazihi. Mereka tidak tunduk untuk beriman kepada Al-Qur'an padahal Al-Qur'an di sini memiliki i'jaz, mu'jizat. Tapi di sini kita tafsirkan, di kita permasalahkan tafsir terhadap lafal la yasjudun. Ya, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Para ulama menafsirkan la yasjudun dengan dua tafsiran. Ya. Dengan dua tafsiran. Anda mengambil dari kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Makna la yasjudun yang pertama ay la yusallun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yusallun. Ya. Jika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an maka mereka tidak salat. Ya. Yeah. Itu makna pertama. Itu perkataan Atha' dan Ibnu Sa'ib. Dua-duanya Atha' namanya. Tafsiran kedua, la yakhda'un. Ya, yeah, seperti isinya tafsir Al-Mahalli ini. Ya. Yeah. Nah, kata Ibn Taymiyah, al-qawlul awal, perkataan pertama tadi yaitu la yasjudun artinya la yasallun, huwa alladhi yadhkurhu kathirun minal mufassirin. Itu yang banyak dikatakan oleh para ahli tafsir. Dan dinukil dari para ahli tafsir dari kalangan salaf. Dan ini kauman ulama, la yasjudun maknanya la yasallun. Kauman ulama mengatakan seperti itu. Adapun perkataan kedua yaitu la yasjudun maknanya la yakhdu'un sebagaimana tafsiran Al-Mahalli ini, kata beliau, kata Imam Ibn Taymiyah, fama 'alimtu ahadan naqalahu 'an ahadi min as-salaf, maka saya tidak mengetahui satu pun yang menukil tafsiran ini dari salaf. Ya. Baik. Kenapa ada penafsiran la yakhdu'un? Ternyata ada sebabnya. Karena kalau misalnya kita tafsirkan la yasjudun, ini sujud atau salat, maka maknanya adalah ketika kita dibacakan Al-Quran yang ada ayat sujudnya, maka hukumnya wajib untuk sujud. Demi kabur dari pemahaman seperti itu, maka kemudian la yasjudun ditafsirkan la yakhda'un. Faham gak di sini, Ikhwan? Hah? Kan la yasjudun bisa dimaknai sujud, sholat, ya kan? Itu kan? Atau bisa dimaknai khudu', karena sujud itu tunduk memang. Yang satu bermakna ketundukan fisik, yang kedua bermakna ketundukan hati, gitu ya. Begitu. Yang satu bermakna sujudnya fisik dengan sholat dan sujud, yang kedua sujudnya hati, yang tidak mesti fisiknya juga sujud, gitu ya. Nah, athar-athar salaf itu menafsirkan la yasjudun, yaitu la yusallun. Karena asas dalam sholat atau salah satu rukun sholat adalah sujud. Dan kadangkala Allah Ta'ala memutlakkan sholat dengan kata salah satu rukunnya. Ya. Irqa'u ma'ar raki'in, yaitu sallu ma'al musallin, gitu kan. Ya, fasjudu lillah, yaitu fasallu lillah, gitu kan. Taib. Itu yang pertama tafsiran la yusallun, tafsiran dari salaf dan juga keumuman ulama. Tapi gini, di sini kita hadapi kenyataannya, Al-Mahalli menafsirkan bukan dengan tafsiran itu, melainkan tafsiran sebagian ulama, yang mana tafsiran la yasjudun artinya la yakhdu'un itu untuk menghindari pemahaman bahwasanya wajib, bahwasanya diwajibkan atas kita untuk sujud tilawah kalau mendengar atau membaca ayat sujud, gitu ya. Padahal hukumnya sebenarnya tidak wajib, kan? Tidak wajib, melainkan sunnah. Ya, demi pemahaman seperti itu, demi supaya ditakutkan orang memahami seperti itu, maka oke, kita tafsirkan la yasjudun maknanya ialah la yakhda'un. Ya, tapi ala kulli hal kita tidak membatalkan tafsiran ini. Kalau ditafsirkan tafsiran pertama tadi la yasjudu maknanya la yusallun, maka ketika dibacakan Al-Qur'an itu ketika ada imam lagi salat, mereka enggak ikutan salat. Iya kan? Ketika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, imam baca, mereka lewat aja tuh. Subuh udah kedengeran sore, mereka lewat aja. Itu kan dulu tingkah orang-orang musyrikin. Gitu kan? Kalau muslim, mukmin yang benar datang ke masjid. Dan sekarang betapa banyak yang kayak gitu kan? Lewat aja kayak ngeuni dosa. Udah digedein pada sore itu. Lewat aja. Bahkan lewatnya pakai motor gede kadang-kadang. Suaranya la'udzubillah, ya. Gitu kan? Kalau orang munafik di zaman dulu di Perdi Madinah yang salat, yang munafik mereka bersembunyi di rumah, enggak jalan, masih malu, karena dulu di zamannya Nabi SAW orang munafik malu-malu. Masih ada pemalu. Sekarang orang munafik paling enggak tahu malu, malah menzahirkan kemunafikannya, ya gitu kan. Dan bahkan menuding orang-orang soleh munafik. Nah, gitu orang-orang munafik tuh. Ya, untuk menyembunyikan kemunafikannya padahal dia menampakkan kemunafikannya. Ya, begitu. Arti yang kedua, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, yaitu ketika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak khudu', yaitu tidak mengimani, tidak tunduk kepada Al-Qur'an. Ah, apaan sini? Nah, ini juga maknanya insyaallah wallahu alam tidak kita batilkan. Ini kan sahih juga. Ya, karena begitulah orang-orang kafir, ya. Diperdengarkan Al-Qur'an, enggak, ditafsirkan macam-macam kemudian atau mengingkarinya. Balil ladzina kafaru yukadzibuna, melainkan orang-orang yang kafir mereka mengingkari, mendustakan al-ba'ts wa ghairi dan selainnya. Ya. Padahal dalil-dalil sudah sangat jelas. Tetapi di sini Anda mendapatkan sedikit faedah dari tafsir Ar-Razi. Ya. Melainkan orang-orang kafir itu mereka mendustakan ini semua, wa in kanat jaliyatan zahirah, walaupun jelas sekali. Jelas dalilnya, ya. Lakin al-kuffar yukadzibun, tetapi orang-orang kafir mereka kenapa enggak percaya dengan hari akhir? Imma li taqlidil aslaf, nah ini sebab-sebab orang itu tidak beriman. Taqlid, mentaklid, bertaklid kepada salaf-salaf mereka. Ya, dan itu ada ayatnya dan itu masyhur terjadi di Indonesia. Enggak mau ikut kebenaran karena menjaga tradisi. Taqlidul aslaf. Dan ini yang ngomong siapa? Al-Imam Ar-Razi Asy'ari, ya. Wa imma lil hasad atau karena hasad. Ya, enggak mau ikut dengan sunnah padahal tahu itu benar dan tetap aja menantang sunnah karena hasad. Ya, karena hasad dan sangat-sangat ketara di banyak tempat hasad terhadap dakwah sunnah dan asatidahnya. Sehingga enggak mau ikut, ya. Bahkan bisa jadi sesama sunnah juga kadang-kadang bisa hasad. Ya, bisa aja. Nah, kemudian wa imma lil khauf min annahum law azharul iman lafatathum manasibad dunya wa manafi'aha. Manasibud dunya wa manafi'uha. Bisa juga yang ketiga, takut kalau menzahirkan keimanan mereka akan kehilangan bagian dunia dan kemanfaatnya. Nah, itu ada tiga sebab itu kata Imam Razi, ini yang bisa kita cerminkan. Ya, banyak sekali kayak imma karena taklid terhadap salaf mereka, ya, tradisi, atau hasad, ya, atau yang ketiga khauf, takut apa? Kehilangan dunia kalau misalnya mereka ikutan. Tiga hal ini, taklid terhadap salaf, kemudian hasad, kemudian takut, ketiga hal ini menunjukkan dia tahu kebenaran. Enggak disebutkan jahil di sini, enggak disebutkan. Kenapa? Untuk hal-hal yang terlalu jelas, maka enggak mungkin orang jahil akannya. Gitu ya. Sebagaimana sekarang banyak kebid'ahan yang terbantahkan dengan dalil, banyak sekali dan dalil tak terlalu jelas. Dalilnya adalah ya enggak ada amalannya dalam sunnah Nabi, kenapa diamalkan misalnya gitu kan? Itu kan sangat jelas. Tapi kenapa banyak orang yang tidak mau ikutan? Nah, ini sebabnya tadi, imma taklid kepada salaf mereka, atau hasad, atau takut ada bagian dunia yang enggak kedapatan. Jahal enggak termasuk. Enggak termasuk. Ya. Karena jahal itu untuk sesuatu yang tidak begitu jelas. Adapun sesuatu yang terlalu jelas dan enggak mau ikutan, itu udah tiga tadi. Ya, itu kata Imam Ar-Razi. Kemudian fabashirhum wallahu a'lamu bima yu'un. Itu Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang mereka kumpulkan. Yajma'una fi suhufihim minal kufri wat takdzib wa a'malis su', yaitu mereka menjamak di kitab-kitab catatan mereka kekufuran, pendustaan dan amal-amal buruk. Fabashirhum, akhbirhum, maka beritakan kabar kepada mereka bi'adzabin alimin mu'lim, dengan azab yang pedih. Mu'lim yaitu menyakitkan. Illa, melainkan, nah ini ada istitsna. Ada istitsna di sini. Kecuali, lakin, nah istitsna di sini kata para ulama ini namanya istitsna munqati'. Istitsna munqati'. Jadi istitsna pengecualian ada dua macam. Ada istitsna muttasil, ada istitsna munqati'. Istitsna muttasil itu ya mustatsna dengan mustatsna minhu itu nyambung. Adapun istitsna munqati' itu mustatsna dengan mustatsna minhu itu tidak nyambung. Nanti kapan-kapan kita jabarkan di usul fiqih. Ini pelajaran usul fiqih. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Orang beriman dan beramal saleh, mereka punya ganjaran, buat mereka ganjaran yang ghairu maqtu', tidak terpotong, tidak terputus, wala manqus, tidak dikurangi. Ya. Ya, wala yamunnu atau wala yamunnu bihi 'alaihim. Ya, tidak diputus, tidak dimamnun, tidak diqata', kenikmatan dan ganjaran pahala tersebut. Karena orang yang sudah masuk surga tidak akan keluar lagi. Sedangkan orang yang masuk neraka, ada yang keluar dan ada yang abadi di dalamnya. Begitu. Tapi kalau udah masuk surga, ghairu maqtu', enggak bakal terputus. Bahkan ditambahkan hari demi hari, insyaallah. Tapi begitu yang bisa kita sampaikan dari tafsir surat Al-Insyiqaq. Ya. Mudah-mudahan walaupun agak berat tadi penjabarannya bagi sebagian, tapi mudah-mudahan memberikan inspirasi dan ilmu. Kadang-kadang pembahasan berat sehingga kita enggak paham itu menjadikan suatu ilmu, yaitu ilmu akan kurangnya kita akan pemahaman, gitu kan? Itu minimal itu ya. Kalau ini kok berat banget ya, itu menunjukkan bahwa kita harus lebih belajar lagi. Gitu. Kadang-kadang orang itu dikasih agak berat sedikit, wah enggak, ilmunya berat, enggak usah lah. Ah, sehingga enggak mau nambah, enggak mau upgrade. Maunya jalan di tempat terus gitu. Tapi tadi maksud Anda memang bukan apa-apa, melainkan sebenarnya di setiap ayat Allah, di setiap surat itu, kalau mau dijabarkan panjang, itu banyak hal-hal yang luar biasa. Taib, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.